بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuh ikhwah, baik ikhwan dan akhwat yang ada di Masjid Al-Furqan ini, ataupun ikhwatu fillah, para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali seusai kita libur Ramadan kemarin untuk pembahasan hari Jumat ini. Hari ini merupakan hari yang pertama bagi kita melanjutkan kajian tentang al-usul as-salasah. Materi terakhir yang sedang kita bahas sebelum Ramadan atau ketika awal Ramadan adalah tentang neraka sebagai bagian dari iman kita kepada hari akhir, mencakup iman kepada surga dan neraka. Surga sudah kita bahas. Kita sekarang sedang memasuki pembahasan tentang neraka. Adapun poin-poin tentang neraka yang sudah kita bahas, pertama tentang ta'rif atau definisi dari neraka. Kita juga sudah membahas bahwa neraka itu ada penjaganya yang terdiri dari para malaikat yang garang, galak, yang keras. Kita juga sudah membahas tentang di mana letak neraka. Kita juga sudah membahas betapa sangat luas, besar, dan dalamnya neraka. Keluasan neraka bisa dilihat dari beberapa segi. Pertama, bahwa jumlah para ahli neraka amat sangat super banyak, baik berisi manusia, termasuk batu-batu, termasuk bangsa jin, termasuk berisi juga para malaikat yang ditugaskan untuk mengazab di dalam neraka, dan alat-alat siksa yang sangat-sangat-sangat besar. Sehingga satu alat siksa di neraka yang namanya zimam, satunya digotong, dibawa oleh 70 ribu malaikat. Itu satu zimamnya. Dan ada 70 ribu zimam di dalam neraka. Allah berfirman, يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. Pada hari itu, kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Menjawablah Jahannam, masih adakah tambahan? Yang menunjukkan saat itu masih kosong, masih belum terisi penuh. Dan itu menunjukkan betapa luas dan besarnya Jahannam. Kedua, pernah kita bahas juga hadis tentang sebuah batu yang dilemparkan dari tepi jurang neraka dan baru sampai ke dasarnya setelah 70 tahun dari sejak dia dilemparkan dari atas, yang menunjukkan amat sangat dalamnya neraka tersebut. Besarnya neraka bisa dilihat juga dari keterangan yang menyatakan bahwa matahari dan bulan pun kedua-duanya sebagai makhluk besar itu juga dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan besarnya neraka bisa dilihat dari ukuran para penghuni neraka. Selain para penghuni neraka berjumlah banyak, ukuran mereka pun sangat-sangat-sangat besar. Sehingga satu gigi para ahli neraka ukurannya sama dengan besarnya Gunung Uhud. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana ukuran mulut, kepalanya, dan badannya. Sehingga satu tempat duduk bagi satu penghuni neraka mengambil tempat sejarak Mekah dan Madinah. Jadi selain penghuni neraka sangat banyak, ukuran mereka juga sangat besar. Matahari dan bulan pun juga dimasukkan ke dalam neraka. Para jin juga banyak, batu-batu juga banyak, alat-alat siksa juga banyak, para malaikat yang juga ditugaskan menyiksa di dalam neraka juga amat sangat banyak. Sebanyak dan sebesar itu isi neraka, neraka tetap belum penuh. Dari sini kita bisa melihat betapa luasnya neraka. Kita juga sudah menjelaskan tingkatan-tingkatan di neraka. Pintu-pintu neraka yang seluruhnya berjumlah 7 buah. Juga yang terakhir yang sudah kita bahas adalah tentang kayu bakar api neraka yang terdiri dari manusia dan batu. Allah berfirman, "Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin." Takutlah kamu kepada neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu, disediakan bagi orang-orang kafir. Adapun manusia yang menjadi kayu bakar api neraka adalah para ahli neraka itu sendiri. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang yang ditetapkan sebagai ahli neraka karena amal-amal mereka. Adapun batu yang menjadi kayu bakar api neraka, para ulama menyebutkan ada dua jenis. Pertama, batu-batu berhala, patung-patung yang terbuat dari batu yang mereka sembah. Bukankah batu yang mereka sembah tidak berdosa? Kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka? Dijawab, iya benar, tidak berdosa. Yang berdosa adalah para penyembah. Adapun dimasukkannya mereka ke dalam neraka bukan siksaan bagi mereka, bagi batu-batu itu, karena batu itu tidak memiliki rasa apa-apa. Dia benda mati, tapi itu sebagai siksaan bagi para penyembahnya. Kalau mereka, para penyembahnya, mengetahui bahwa Tuhan yang mereka sembah ternyata sama-sama masuk ke dalam neraka bersama mereka, maka itu akan menjadi hantaman psikis. Secara kejiwaan mereka terhantam dengan hal itu, dan itu memberikan tambahan siksa secara psikologis kepada mereka. Kedua, ada lagi ulama yang menyatakan bahwa batu yang dimaksud di sana batu kibrit atau batu belerang. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada 5 alasan kenapa batu yang dijadikan kayu bakar di neraka adalah batu kibrit. Pertama, siratul iqad. Siratul iqad artinya mudah terbakar, cepat. Kalau batu-batu yang lain dibakar kan susah, lama. Setelah sekian jam baru si batu itu menyala dengan suhu yang sangat tinggi. Tapi kalau batu belera nyentok, begitu didekatkan api, tok, langsung menyala. Kedua, natnur ra'iha. Baunya amat sangat busuk. Ketiga, kasratul dukhan. Menimbulkan asap yang sangat banyak dan tebal, serta hitam. Ketiga, syiddatul iltisab bil abdan. Batu belerang itu amat sangat super lengket di badan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah quwwatu harriha idza humiyat. Panasnya amat sangat kuat ketika dia dibakar. Sehingga adanya batu kibrit memperdahsyat panas dan penderitaan yang dialami oleh para api, para ahli neraka tersebut. Itulah poin terakhir yang kita bahas sebelum kita libur Ramadan kemarin. Kita lanjutkan, masih berbicara tentang kedahsyatan, kengerian, dan penderitaan di dalam neraka. Neraka amat sangat super panas. Demikian juga asap yang ada di dalamnya begitu tebal dan pekat. Dan ditambah dengan siksaan yang dahsyat. Sampai-sampai ketika ada sesuatu di dunia yang menimbulkan kesan nyaman, enak, nikmat kepada kita. Ketika hal yang nyaman tersebut di dunia adanya di dalam neraka, itu pun menjadi sebuah siksa. Contoh Al-Quran memberikan Al-Quran menjelaskan ada tiga hal. Ketika di dunia, tiga hal yang menimbulkan rasa nyaman. Pertama, angin. Kedua, air. Ketiga, naungan. Tiga-tiganya memberikan rasa nyaman. Air terbayang segar, fresh, dan menyenangkan. Membuat hidup serasa nyaman. Kedua, adanya angin yang bertiup, menimbulkan hawa dingin yang menyejukkan. Ketiga, naungan, baik naungan pohon, awan, ataupun naungan bangunan. Ketiga hal ini di dalam neraka juga ada. Tetapi ketika tiga hal yang dianggap nyaman di dunia tadi terdapat di dalam neraka, kenyamanannya langsung hilang, berubah menjadi penderitaan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Waqi'ah 41 sampai 44, kata Allah, wa ashabus shimal, ma ashabus shimal, fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim. Dan golongan kiri, apakah golongan kiri itu? Golongan kiri akan berada di dalam samum, hamim, dan zillim dari yahmum. La baridi wa la karim. Tidak ada rasa dingin. Tidak ada rasa nyaman. Adapun yang dimaksud dengan samum adalah hawa jahannam. Angin yang terdapat di dalam jahannam. Wa huwa ar-rihul haratus syadidatul har. Yaitu angin yang panasnya amat sangat super panas. Di dunia kita mendengar ada angin bahar. Tapi bukan di kita, alhamdulillah. Konon pohon-pohon yang terkena angin bahorok itu langsung menyala, hangus. Orang yang terkena dengan angin itu pun juga hangus. Tentu saja mati. Nah, di akhirat, di dalam neraka jahannam ada yang namanya samum. Yaitu ar-rihul haratul syadidatul har. Angin yang panas dengan kadar panas yang super panas. Adapun hamim adalah ma'uhu alladhi qad ishtadda harruhu, yaitu air di dalam neraka yang panasnya amat sangat super panas juga. Adapun yang dimaksud dengan wadhillim min yahmum, maka yang dimaksud zil di sana adalah dukhanun nar, yaitu asap yang keluar dari api neraka. Oleh karena itu, tiga hal yang ketika di dunia ini memberikan kenyamanan dan kesejukan kepada manusia, tapi ketika tiga hal yang menyejukkan di dunia tadi terdapat di dalam neraka, maka keadaannya berubah. Bayangkan kalau hal yang menimbulkan kesejukan di dunia saja ketika berada dalam neraka menjadi sebuah siksaan, apalagi dengan bentuk-bentuk siksaan yang lainnya. Al-Quran pun menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mursalat ayat 30-33. Yang menyatakan bahwa api yang menyala-nyala itu sampai berlompatan dengan menyemburkan cipratan-cipratan api yang bentuk dan ukurannya sangat besar. Sebesar istana yang biasa ditinggali oleh para raja-raja di dunia. Sebesar unta-unta yang kita tunggangi di dunia. Yang dimaksud kita di sini orang Arab. Sebab kita di Indonesia mungkin tidak menunggangi unta. Kecuali kalau kita piknik ke kebun binatang atau ke taman safari. Allah berfirman di dalam surah Al-Mursalat. Intaliqu ila dhillin di thalati syu'ab. La dhalil wa la yughni min al-lahab innaha tarmi bi shararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufar. Kata Allah, innaha tarmi bi shararin kal qasr, sesungguhnya neraka itu melemparkan api apna ka'annahu jimalatun sufar, seolah-olah api-api yang dilontarkan tersebut adalah unta-unta yang berwarna kuning. Besar tentu saja. Dan inilah yang terjadi di dalam neraka. Selain itu, Al-Quran pun menjelaskan bahwa apinya sangat lengket dan membakar kulit. Dan tidak pernah membiarkan kulit itu terbuka demikian saja tanpa tersentuh oleh api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Muddathir, sauslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar, lawwahatun lil bashar. Aku akan jerumuskan dia ke dalam neraka saqar. Tahukah kamu, apakah neraka saqar itu? Neraka saqar itu la tubqi wa la tadhar, yang tidak pernah menyisakan dan tidak pernah membiarkan. Tidak pernah membiarkan ada ahli neraka yang berdiam diri menganggur tanpa dibakar. Lawwahatul lil bashar, yang membakar kulit-kulit manusia. Sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, innaha ta'kulu kulla syai' wa tudammiru kulla syai' la tubqi wa la tadhar tahriqul julud wa tasilu ilal idham wa tasharru ma fil butun wa tattaliu alal afidah. Api neraka tersebut selalu memakan segala sesuatu, menghancurkan segala sesuatu, tidak pernah membiarkan dan tidak pernah menyisakan. Tidak ada satu titik pun dari tubuh ahli neraka itu yang tersisa tanpa terbakar. Tidak ada. Seluruhnya terbakar. Membakar kulit sampai menembus ke tulang. Bahkan juga membakar semua isi perut. Sampai naik juga ke dalam hati. Hati-hati manusia. Panasnya api neraka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan perbandingan dengan panasnya api dunia. Bagaimana perbandingannya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Nabi bersabda, "Naruna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam." Api kita yang ada di dunia ini hanya salah satu bagian di antara 70 bagian api neraka jahannam. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, in kanat lakafiyah?" Wahai Rasulullah, apakah itu cukup? Beliau menjawab, kata beliau, "Fuddilat 'alaiha bi 69 juz'a kulluhunna mithlu harriha." Beliau menyatakan bahwa api neraka itu dilebihkan panasnya 69 bagian. Jadi 70 kali lipat dari panas api yang ada di dalam dunia ini. Padahal api yang ada di dunia ini saja bisa melelehkan benda terkuat yang ada di dunia. Apa benda terkuat yang ada di dunia? Yaitu besi. Besi pun bisa meleleh dengan panas api di dunia. Dengan suhu yang mungkin ribuan derajat Celsius. Sehingga setelah mampu dilelehkan, besi itu bisa dibentuk dengan bentuk-bentuk yang dikehendaki oleh manusia. Kalau api di dunia ini saja sedahsyat itu panasnya, maka api neraka 70 kali lipat lebih panas lagi daripada itu. Berdasarkan hal itulah, maka wajib kita ini merasakan rasa ketakutan dan kengerian terhadap panasnya api neraka ini. Sampai Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah An-Naba ayat 30, "Fadzuqu falan nazidakum illa azaba." Maka rasakan oleh kalian. Maka kami tidak akan menambah apapun kepada kalian, hai ahli neraka, illa azaba, kecuali hanya akan menambah azab. Kullama khabbat zidnahum sa'ira, setiap kali api itu mendingin, agak sedikit berkurang kadar panasnya, zidnahum sa'ira, kami tambahkan lagi nyalanya. Ibarat ibu-ibu di kampung-kampung yang masaknya masih pakai tungku, masih pakai hawu kata orang Sundanya, pakai kayu bakar. Kayu bakar itu nyalanya harus dijaga. Kalau nggak dijaga, padam dia atau berkurang. Nah, setelah berkurang, karena yang terbakarnya tinggal arang-arang-arang gitu ya. Kata orang Sunda mah, itu suluhna teh diasurkeun deui. Diasurkeun itu artinya dipatahkan si arangnya, kemudian kayunya yang tersisa di luar dimasukkan lagi ke dalam tungku itu. Lalu apinya kembali menyala dengan nyala yang lebih besar lagi daripada sebelumnya. Panas lagi, akhirnya seeng yang kita pakai untuk memasak nasi itu kembali mendidih, kembali bergejolak, dan mempercepat matangnya nasi yang sedang dimasak. Allah berfirman, kullama khabbat zidnahum sa'ira, setiap kali apinya berkurang, sehingga suhunya berkurang, agak dingin daripada sebelumnya, zidnahum sa'ira, kami tambah lagi nyalanya itu bagi mereka. Dan sekejap pun tidak ada keringanan siksaan bagi para penghuni neraka. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 86 menyatakan, fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Tidaklah diringankan azab bagi mereka, dan mereka sedikit pun tidak akan pernah mendatangkan atau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diterima dari Amr bin Abbasah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli salatash subhi, tsumma qsur 'anish shalah hatta tatlu' asy-syamsu wa tartafi'a fa innaha tatla'u baina qarnay syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar tsumma shalli fa inna sholata mashhudatun hatta yastaqilla dhillu birramah thumma qsur anis sholah fa innahu hina idzin tusjaru jahannam fa idza aqbala al fai'u fa shalli. Salatlah kalian salat subuh, kemudian tahan diri kalian dari salat, jangan salat apapun seusai salat subuh, sampai matahari terbit dan naik. Karena saat itu matahari tersebut berada di antara kedua tanduk setan. Mungkin akan ada pertanyaan. Pertama, jelas hadis ini menunjukkan setan bertanduk. Kedua, apakah ini berarti setan itu besar? Sehingga matahari pun berada di antara kedua tanduk setan. Apakah demikian? Tidak, dijawab oleh para ulama. Tidak, setan tidak segede itu. Tapi yang dimaksud dengan matahari berada di antara kedua tanduk setan, para ulama menjelaskan maknanya adalah dalam pandangan orang yang sholat pada saat itu, seandainya setan itu terlihat oleh dirinya, maka posisi matahari waktu itu menunjukkan arah setan berdiri di hadapan orang yang sedang sholat itu. Jadi ketika kita sholat pada saat itu, maka setan berdiri di hadapan orang tersebut yang sedang sholat. Dalam pandangan orang sholat, orang yang sedang sholat itu, seandainya dia bisa melihat setan dengan kedua tanduknya, maka matahari akan terlihat seolah-olah berada di antara kedua tanduk setan. Setannya ada di hadapannya, kecil. Matahari yang gede berada jauh di sono, tapi karena jauh terlihat kecil seperti bola. Yang apabila kedua tanduk setan itu terlihat oleh orang yang sholat itu, posisi matahari tepat berada di antara kedua tanduk setan dalam pandangan orang tersebut. Sama ya, dengan umpamanya matahari itu bisa berada di antara kedua jari telunjuk dan jari jempol kita. Coba aja sore-sore, ketika matahari akan terbenam kelihatan, atau siang-siang matahari di tengah pasti kelihatan ya. Simpan kedua jari kita ini di hadapan mata kita, pas lempengan matahari, maka akan kelihatan matahari berada di antara kedua jari kita. Seperti itulah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahanlah setelah kamu sholat subuh, tahanlah kamu dari sholat, jangan sholat lagi. Ini larangan sholat ba'da subuh. sampai matahari terbit, kemudian naik, meninggi. Karena sesungguhnya saat itu matahari berada di antara kedua tanduk setan. Saat itulah orang-orang kafir sujud kepada si setan tersebut. Saat itulah orang-orang kafir sujud kepada matahari. Tapi karena di arah matahari ada setan yang berdiri di sana, maka mereka sujud kepada setan. Kemudian setelah itu sholatlah kalian. Karena sungai sholat itu disaksikan sampai matahari bayangan kira-kira sama dengan setinggi tombak apabila dia ditancapkan di tanah. Kemudian setelah itu tahanlah kalian dari sholat. Karena sesungguhnya saat itulah jahannam dinyalakan. Jadi jahannam dinyalakan adalah pada saat seperti itu. Maknanya Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menunjukkan bahwa hadis ini menjadi dalil bahwa saat ini neraka jahannam setiap hari selalu dan selalu dinyalakan. Sehingga dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan idza staddal harru fa'abridu bis-shalah fa inna shiddatal harri min fihi jahannam. Kalau panas amat sangat menyengat, maka dinginkan itu dengan sholat. Karena panas yang menyengat itu termasuk luapan api neraka jahannam. Nanti pada hari kiamat, neraka tersebut akan dinyalakan lagi dan menyambut para ahli neraka yang akan menghuninya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Takwir 12 dan 13. Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Dan ketika neraka jahim dinyalakan. Ini pada waktu kiamat. Dan ketika surga didekatkan. Makna su'irat yakni uqidat wa usmiyat. Yaitu dinyalakan. Inilah gambaran tentang bagaimana panasnya keadaan di dalam neraka. Selain itu, Al-Quran pun menjelaskan bahwa neraka itu bisa berbicara dan bisa melihat. Walaupun mereka tidak memiliki mulut seperti mulut kita. Mereka tidak memiliki mata seperti mata kita. Tapi mereka bisa berbicara dan bisa melihat. Sebab untuk berbicara dan melihat tidak perlu mata dan tidak perlu bibir. Jangankan kekuasaan Allah, ciptaan Allah, bahkan benda bikinan manusia tanpa bibir, tanpa lidah pun bisa bicara. Lihat kaset, ada bibirnya enggak, ada lidahnya enggak? Enggak ada, tapi kok bisa mengeluarkan suara? Lihat radio, ada bibirnya enggak, ada lidahnya enggak? Enggak ada. Tapi kok bisa mengeluarkan suara, bisa berbicara. Lihat juga TV, lihat komputer, lihat HP. Semuanya itu tanpa ada alat-alat bicara seperti yang kita miliki, mereka bisa berbicara. Itu manusia. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang membaca nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang neraka, orang itu akan mengetahui dan memperoleh keterangan bahwa neraka merupakan makhluk yang bisa melihat, bisa berbicara, bisa mengeluh, bisa berdebat. Sehingga kita pernah membahas perdebatan antara surga dengan neraka. Al-Quran yang mulia menjelaskan bahwa neraka bisa melihat kepada calon-calon penghuni neraka ketika calon-calon penghuni neraka itu masih berada pada jarak yang jauh dari dirinya. Ketika neraka itu melihat para calon penghuni neraka, mereka mengeluarkan suara menggelegak yang amat sangat mengerikan karena marah melihat orang-orang yang durhaka itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 12. Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira. apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh. Yang dimaksud mereka di sini orang-orang kafir, orang-orang durhaka yang akan memasukinya. Sami'u laha taghayyudan wa jafira. Maka mereka, para calon ahli neraka itu, mendengar taghayyud dan zafir. Taghayyud itu gelegak kemarahan api neraka. Zafir juga adalah suara ketika kalau ada ranting-ranting kering dibakar di dalam api. Apa yang terdengar oleh kita? Maka terdengar suara ting peletek, ting beledum. Bagaimanalah suara ketika api memakan kayu-kayu bakar? Seperti itu. Imam Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Inna ar-rajula la yujarru ila an-nar. Fayantazwi wa yanqabidu ba'duha ila ba'd. Fayaqulu Rahman malak. Fataqul innahu yastajiru minni. Fayaqul arsilu amdi. Wa inna ar-rajula la yujarru ila an-nar fayaqul ya rabbi ma kana hadha dhanni bik fayaqul Allahu ma kana dhannu fayaqul anta siyani rahmatuk fayaqul arsilu amdi wa inna ar-rajula la yujarru ila an-nar fatushaqu ilayhi an-nar shuhuqal bulgha ila al-ba'ir وتزفر زفرة أخرى لا تبقى لا تبقي أحدا إلا أخافته. Kata Ibnu Abbas, ada orang yang diseret ke dalam neraka. Maka neraka itu saling berdesak-desakan. Apinya satu sama lain. Lalu Allah bertanya, "Malak, ada apa dengan kamu ini?" Lalu neraka menjawab, sesungguhnya orang ini yastajiru minni, dia minta perlindungan, minta keselamatan dari aku. Minta diselamatkan dari api neraka. Dengan cara isti'adzah sebanyak mungkin di dunia. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Apa kata Allah? Arsilu abdi, bebaskan hambaku itu. Lepaskan dia. Dia lepaskan. Ada lagi orang lain yang juga diseret kepada api neraka. Lalu dia berkata, Rabbi makana hadza dhanni bik. Ya Allah, bukan begini dugaanku, sangkaanku terhadap dirimu. Allah berkata, makana dhannuka. Lalu bagaimana sangkaanmu kepada diriku? Orang itu menjawab, antasiani rahmatuk. Bahwa rahmatmu itu akan mencakup diriku, akan mengenai diriku sehingga diriku akan aman dari azabmu. Allah pun berfirman, arsilu abdi, bebaskan hambaku itu, lepaskan dia. Ada lagi orang yang juga diseret ke dalam neraka, lalu neraka itu dia tushaqqu ilaihin nar suhuqal bulghah ilal ba'ir. Meringkik apa kalau kuda, apa intinya, apa namanya suaranya? Kalau ayam berkokok, kucing mengeong, tikus, ular lah, kalau tikus saya enggak tahu. Ular mendesis. Kalau bulghah atau bulghah itu anggaplah semacam kuda. Baghal, meringkik ya? Meringkik. Bersuaralah neraka itu seperti ringkikan bulghah. Kemudian dia pun mengerang si api neraka tersebut untuk yang kedua kalinya. Dan tidak membiarkan seorang pun kecuali membuat orang yang mendengarnya amat sangat takut kepada neraka tersebut. Ya, neraka itu mengeluarkan suara. Hadis ini menjelaskan neraka bisa berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut sanadnya sahih, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihaya. Hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dari A'mash, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, yakhruju yaumal qiyamah unukum minan nar laha aynani tubsiran wa udhunani tasma'an wa lisanun yantiq taqul inni wukiltu bi thalatha bi kulli jabbarin 'anid wa bi kulli man da'a ma Allah ilahan akhar wa bil musawwirin. Pada waktu hari kiamat muncul satu punduk dari api neraka. Punduk ini memiliki dua mata yang melihat, memiliki dua telinga yang mendengar, dan memiliki satu lidah yang bisa berbicara. Lalu dia berkata, aku ditugaskan untuk menghajar tiga kelompok manusia ini. Mengazab, menyiksa tiga kelompok manusia ini. Hati-hati jangan sampai kita termasuk salah satu di antara tiga kelompok ini. Nanti dihajar nih, oleh api neraka. Yang pertama kata neraka, bikulli jabbarin anid. Aku ditugaskan untuk mengazab setiap yang jabbar dan anid. Jabbar ini diktator. Jabbar ini sombong. Anid ini kata orang Sunda mah bedang wangkelang tekapalang. Bandel, durhaka, menentang. Kedua, wabikuli mandama Allah ilahan akhar. Aku pun ditugaskan untuk mengadab setiap orang yang menyeru kepada sesembahan lain selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah. Tawakal kepada selain Allah. Itu akan diadab. Saya yakin mayoritas kaum muslimin atau banyak kaum muslimin yang tidak terkena dua golongan ini. Walaupun ada beberapa gelintir di antara kaum muslimin yang termasuk dua kelompok ini. Tapi yang ketiga ini, al-musawwirin, tukang gambar. Tukang menggambar-gambar makhluk hidup, baik itu orang ataupun binatang, baik itu yang nyata ataupun yang fiktif. Tapi yang fiktif itu setelah digambar terkesan dia sebagai sesuatu yang hidup. Seperti umpamanya menggambar kuntilanak. Itu kan fiktif ya, gak ada. Tapi dengan digambar berkesan dia ini hidup. Seperti kalau di Bali itu ada kepala, ya, pakai taring, lidahnya menjulur semeter. Apa namanya itu? Leak apa? Itu ada kan gambarnya ya? Itu fiktif. Realitanya tidak ada. Tapi setelah digambar terkesan menjadi sebuah makhluk hidup. Atau benda-benda mati yang realnya mati tapi setelah digambar terkesan menjadi hidup. Mobil. Direkayasa sedemikian rupa pakai mata, pakai hidung, pakai bibir gitu ya. Spionnya menjadi tangan gitu. Sehingga terkesan hidup. Maka itu semuanya termasuk hal-hal yang terlarang dan termasuk orang yang menggambarnya terkena dengan hadis ini, bahkan mereka akan memperoleh sedahsyat-dahsyat azab. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, asyaddun nasi azaban yauman qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling hebat, paling dahsyat, paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar. Itulah beberapa keterangan yang menjelaskan bahwa neraka itu bisa melihat, bisa mendengar, dan juga bisa berbicara. Dengan cara-cara mendengar, cara berbicara, cara melihat. Yang khusus bagi mereka yang berbeda dengan makhluk lainnya, termasuk berbeda juga dengan cara melihat dan cara mendengar kita. Ada orang yang pernah bermimpi melihat neraka selain Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara para sahabat, di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Ibnu Umar menyatakan, "Ra'aitu fil manam annahu ja'ani malakan." Fi yaddi kulli wahidin minhuma muqmi'atun min hadid thumma laqiyani malakun fi yadihi muqmi'atun min hadid qalu lan tur'a ni'mar rajul anta law kunta tukthir as-salah min al-lail Fantolaku bi hatta waqafu bi ala syafiri jahannam. Fa'idha hiya matwiyatun qatayil bi'ir. Laha kurunun kakurunil bi'ir. Baina kulli qarnaini malakun biyadihi muqmi'atun min hadid. Wa'idha fiha rijalun mu'allakuna bisalasil. Ru'usuhum asfaluhum wa'araftu rijalan min Quraysh fansarafu bi an dhatil yamin faqasastuha an ala Hafsa faqassatha Hafsa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inna Abdallah rajulun salih. Kata Ibnu Umar, aku melihat di dalam mimpi ada dua malaikat yang mendatangiku. Di masing-masing tangan dari malaikat itu ada palu dari besi. Kemudian ada satu malaikat lagi yang menemui aku, di tangannya juga ada palu dari besi. Mereka berkata, kamu tidak akan takut. Tidak perlu takut. Karena sebaik-baik orang adalah engkau. Kalau engkau memperbanyak sholat malam. Lalu mereka membawa aku sampai mereka memberdirikan aku di atas tepi jurang jahannam. Tiba-tiba jahannam itu matwiyatun, digulung. Tahu ya seperti digulungnya apa? Seperti digulungnya tikar yang seperti itu. Kemudian tiba-tiba di dalamnya aku melihat ada beberapa orang yang digantung pada rantai-rantai dan kepalanya ada di bawah mereka. Aku mengenal beberapa laki-laki bangsa Quraisy. Lalu mereka pun membawa aku sebelah kanan. Selesai mimpi, aku kisahkan mimpiku itu kepada Hafsah. Siapa Hafsah? Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungan Hafsah dengan Ibnu Umar? Adik kakak, sebab Hafsah anak Umar juga putri Umar. Aku kisahkan cerita ini kepada Hafsah, lalu oleh Hafsah dikisahkan lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Abdullah adalah orang yang soleh. Orang yang soleh mimpi seperti itu. Melihat neraka di alam mimpinya. Dan ini mungkin saja teralami oleh siapapun Nabi dan sahabat Ibnu Umar. Selama dia memiliki kualitas kesolehan yang layak untuk diberi mimpi seperti itu. Masih banyak keterangan yang amat samat menakjubkan tentang neraka. Insya Allah akan kita lanjutkan kajian tentang neraka ini Jumat-Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini. Waktu untuk menjelaskan sudah habis dan kita masih tersisa waktu untuk bertanya jawab sebagaimana biasa khusus hari Jumat ini. Kesempatan bertanya kita khususkan bagi para pendengar Radio Roja. Silakan kepada akhi memandu tanya jawab dengan pendengar. Alhamdulillah. Ya. Baiklah, jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Haidar Dan para pendengar di rumah, bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda bertanya di 021-823-6543. Dan untuk Anda yang ingin bertanya via pesan singkat, Anda bertanya di 0819-896543. Baiklah, Khotiliman Rahimahumullah, sudah ada telepon yang masuk dari Ummu Ahsan di Bekasi, Ustaz. Silakan Ummu Ahsan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gini Pak Ustadz, apa benar kalau kita menutup lubang telinga kita dengan jari telunjuk rapat-rapat, itu kan terdengar suara gemuruh. Itu adalah suara gemuruhnya neraka jahanam yang bisa kita dengar dari dunia ini. Lalu yang kedua, sahabat sekolah saya itu telah kafir Ustadz. Jadi alasan dia itu katanya Allah ini kok Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi kok sama hambanya timbang berbohong aja kok bisa masuk neraka, bisa disiksa gitu. Jadi dia itu, demikian mohon penjelasan Ustaz ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah benar katanya kalau kedua telunjuk kita ditutupkan ke telinga kita, kita akan mendengar suara gemuruh. Nah, suara gemuruh itu adalah suara gemuruh api neraka. Apakah benar? Jawabnya wallahu a'lam. Tidak ada keterangan tentang masalah itu dari hadis. Ingat, neraka beserta seluruh hal yang berkaitan dengannya adalah hal yang gaib. Hal yang gaib tidak boleh kita percayai kecuali kalau keterangan tentang yang gaib itu datang dari Al-Qur'an dan sunnah yang sahihah. Baru wajib kita percayai. Selama tidak ada keterangan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis yang sahih, lalu ada keterangan hal yang gaib yang berasal dari selain Qur'an dan sahih itu, maka tidak boleh kita percayai. Inilah perbedaan antara seorang mukmin dengan selain mukmin. Orang mukmin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang mukmin itu orang yang beriman kepada hal yang gaib. Selama yang gaib itu diterangkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun suara api neraka bisa terdengar dengan cara ditutupkannya dua telunjuk kita ke dua lubang telinga kita, maka suara gemuruh yang terdengar itulah suara gemuruhnya api neraka, tidak dijelaskan baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis yang sahih, maka tidak boleh itu kita yakini. Ini yang pertama. Kedua, Ummu Ahsan ini punya kawan, tadinya muslim kemudian dia pindah agama. Alasannya sepele. Katanya Allah ini kasarnya keji banget atau biadab banget, cuma gara-gara berbohong kok diazab di dalam neraka. Akhirnya dia pindah ke agama lain. Dia tidak sadar disangkanya Allah itu hanya menjadi Tuhan bagi umat Islam saja. Umat agama lain punya Tuhan yang lain, seolah-olah begitu ya. Gak mau ah Tuhannya umat Islam mah keji gitu atau galak sedikit salah aja diazab. Udah aja milih Tuhan agama lain. Loh, kalau begitu ada berapa Tuhan sih di dunia ini? Rabb, Malik, Khalik, Pencipta, Ilah, seluruh manusia hanya satu yaitu Allah. Yang disembah oleh orang-orang Nasara juga adalah Allah, tetapi cara menyembahnya yang keliru melalui wasilah kepada Nabi Isa yang dianggapnya sebagai anak Allah. Kalau berdusta saja diazab, apalagi lebih dari berdusta seperti pindah agama. Lebih dahsyat lagi nanti azabnya. Apakah dengan cara pindah agama itu berarti dia akan selamat dari azab Allah? Tidak, bahkan lebih dahsyat. Yang harus difahami adalah pengharaman berdusta, pengharaman bergibah, pengharaman maksiat-maksiat lain itu sebagai tindakan preventif, pencegahan agar jangan sampai manusia ini diazab oleh Allah. Tapi apakah semua orang yang berdusta sekali dua kali di dunia pasti di akhiratnya ke neraka? Belum tentu. Sebab ada penghapus dosa bagi orang itu. Mungkin dia bisa tobat, terhapus dosa dusta, dosa gibah, dosa-dosa yang lainnya. Atau dia punya banyak kebaikan, kebaikan itu menghapus dosa. atau umpamanya dia itu umpamanya mengalami banyak musibah, musibah juga menghapus dosa, dan banyak penghapus-penghapus dosa yang lain. Nah, nanti semua amal, baik amal salah ataupun amal soleh, dikalkulasikan. Kalau amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya, mungkin dia diadab dulu sementara, tidak akan sementerus, walaupun mungkin sementahun. Tapi tidak akan selama-lamanya. Suatu saat setelah adabnya lunas bagi dosanya, dosanya lunas oleh adabnya, diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Tidak akan selama-lamanya. Oleh karena itulah, maka coba kepada teman dari ilmu ahsan tadi, kalau umpamanya di agama lain apa boleh dosa? Apakah kalau apakah boleh dusta? Apakah kalau berdusta tetap ke surga? Ya enggak. Semua agama mengharamkan dusta. Semua agama juga melarang dusta. Semua agama juga menganggap dusta itu sesuatu amalan yang buruk. Coba tanyakan kepada mereka, kalau umpamanya berdusta, apakah tidak akan masuk ke dalam neraka? Mau masuk ke dalam neraka, mau tidak menurut agama mereka, jangan masuk ke agama mereka. Jadi, berdasarkan hal itulah, kalau Allah mengharamkan dusta dan menyiapkan azab bagi para pendusta, ini sebagai preventif agar kita tidak terjerumus ke dalam dusta. Sebab kalau tidak ada azab, umpamanya siapa yang berdusta, gak apa-apa, tidak akan diazab. Nanti orang dusta terus. Kalau dusta terus, kacau kehidupan, bersosial, berpolitik, berekonomi gitu ya, jual beli dusta aja udah. Karena tidak dilarang, tidak diancam dengan ancaman neraka. Gak ada ancaman inilah, mereka selamat dong dari neraka, dan seterusnya. Oleh karena itulah, sekecil apapun amalan yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka, itu dilarang sejak dini oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada orang yang terjerumus, apakah pasti orang itu nanti di akhiratnya masuk neraka? Belum tentu. Setelah terjerumus mungkin tobat. Setelah terjerumus mungkin terhapus oleh kebaikan-kebaikannya. Setelah terjerumus mungkin dia ini diazab oleh Allah di dunia dengan cara diberikan musibah-musibah yang menghapus dosa-dosanya. Begitu sempurna ajaran Islam, begitu bijak, dan begitu apa namanya memberikan banyak harapan keselamatan kepada para pemeluknya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan pertanyaan yang lain Didi. Baik ikhwan, jazakumullah khairan. Berikutnya pertanyaan langsung kepada pertanyaan yang kedua yang sudah masuk via telepon dari Bapak Markum di Bojonggede. Silakan Bapak Markum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya ini Ustaz. Saya kan profesinya nih pengrajin. Jadi selalu dapat order yang berbentuk bernyawa gitu. Misalnya bikin burung gitu, Garuda ya, logo-logo deh gitu Ustaz. Jadi saya pernah menolak tapi gimana? Jadi jalan keluarnya gimana Ustaz? Mohon saya dengar tadi akan diajak. Jadi saya merasa ini juga nih, sebab saya pencarian saya di sini, Pak Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bapak Markum di Bojonggede. Beliau seorang perajin yang suka bikin patung-patung burung, burung Garuda atau burung yang lain. Setelah mendengar kajian tadi ngeri juga, tetapi satu-satunya mata pencaharian Pak Markum itu hanya itu. Bagaimana solusinya? Ya, mudah-mudahan ini salah satu jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui terlarangnya hal itu. Karena apabila Allah mengharamkan sesuatu, Allah pun mengharamkan harga keuntungan dari sesuatu yang diharamkan itu. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi menyatakan innallaha idza harrama tsamana. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, haram pulalah harga dari sesuatu yang diharamkan itu. Kita jual beli umpamanya minuman keras yang diharamkan, maka keuntungan dari jual beli itu juga haram bagi kita. Kita umpamanya meyakini haramnya rokok sebagaimana adanya fatwa dari MUI, lalu kita jual, keuntungan dari itu juga haram bagi kita. Termasuk kita meyakini haramnya menggambar, apalagi memahat, mematung dengan patung makhluk hidup yang terlarang, itu diharamkan, maka keuntungan dari hal itu juga haram. Solusinya bagaimana? Tentu saja alih profesi kepada yang halal. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau Pak Markum tadi begitu takut dengan ancaman dalam hadis tentang orang yang menggambar tadi, rasa takut ini kemudian menyebabkan Pak Markum meninggalkan profesinya tanpa takut kelaparan. Itu adalah wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kadar tertentu. Mungkin dalam urusan lain masih belum sepenuhnya taat, tapi khusus dalam urusan ini sepenuhnya taat. Itu ketakwaan dengan kadar tertentu. Allah menyatakan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi, jalan keluar, dan akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Mungkin Pak Markum sekarang ini mikir, kalau saya berhenti, apa ya usaha yang bisa saya lakukan? Gak ada keahlian lain, blank. Allah menjamin wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Baik tidak disangka-sangka jumlahnya, waktunya, momennya, jalannya, caranya, dan seterusnya. Mungkin kita gak kepikiran gimana sih cara dapat rezeki untuk hal yang mendesak ini. Gak kepikiran. Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka di luar dugaan kita. Yakinilah Pak Markum bahwa ketakwaan Anda berupa meninggalkan apa yang Allah haramkan akan mengakibatkan terrealisirnya janji Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Saya, ikhwan-ikhwan disiat beberapa ratus ribu orang para pendengar Radio Roja, atau yang juga baik di Bandung, di Indonesia, atau di luar negeri melalui streaming atau internet, atau mungkin kaset yang kelak diputar lagi, ikut mendoakan kepada Bapak Markum, semoga diteguhkan, diistiqomahkan, dan mampu meninggalkan apa yang Allah haramkan, dan semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Amin. Yang tidak disangka-sangka, yang akan menyelamatkan Pak Markum sekeluarga dari azab Allah dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Ya amin rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.